Ingin dikenan raja? Siapapun pasti suka. Ingin dikenan raja? Itu akan jadi cita-cita. Ingat Yusuf di buangan di Mesir yang tak dikenalnya. Namun dia dikenang oleh Potifar dan dikenal menjadi orang yang diandalkan. Sayang, Potifar tergelincir salah. Namun tak mengapa, di penjara pun Yusuf dikenan kepala penjara. Sampai tiba pada waktunya, Yusuf dikenan raja. Firaun membuat ia menjadi sangat berkuasa. Siapa yang tak ingin seperti Yusuf? Semua orang menyukainya. Bahkan seringkali tak tahu diri, kurang kemampuan, tapi ingin seperti Yusuf. Tapi itulah gairah yang luar biasa, daya tarik dari seorang Yusuf di Mesir, anak Yakub Israel sejati. Nah, dikenan raja bukan tidak mungkin. Berakal budi itu tuntutannya. Berakal budi tidak hanya berakal dalam pengertian dan logika yang pintar, bijaksana yang luar biasa. Tapi budi juga ada mewarnai perilaku dan menjadi orang yang bisa dipercaya. Perpaduan langka, pintar dan jujur. Perpaduan yang langka, orang cerdas sekaligus orang yang bisa dipercaya. Raihlah karena kemungkinan itu masih besar. Semoga engkau menduduki kursi-kursi. Gimana engkau dikenal? Orang yang pintar tapi juga jujur. Orang yang cerdas dan bisa dipercaya. Maka raja akan berkenan. Engkau akan diandalkannya. Punya cita-cita itu? Jangan berhenti mewujudkannya. Mulai dari yang kecil supaya yang besar tiba. Selamat memulai. Temukan dirimu. Tambah kepintaranmu. Tapi jangan lupa tajamkan budimu. Semoga kau dikenal orang yang luar biasa.